واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوان والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang tentunya membawa keberkahan bagi kita semuanya, membawa kebaikan dunia dan akhirat, yang mana kebaikan ini kebaikan amat sangat besar dan amat sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jelas sekali dari apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Yang mana mungkin sebagian kita sudah memahami hal tersebut. Mungkin dari materi yang pertama yang disampaikan oleh Ustaz Mustamin tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Dan tidak mengapa untuk kita kembali menghadirkan keutamaan tersebut sebagai bentuk menambah semangat kita untuk senantiasa hadir di majlis yang seperti ini. Di antaranya adalah bahwasanya seluruh makhluk yang ada itu memohonkan ampunan kepada para thalibul ilm, orang-orang yang mencari dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, wa innal alim la yastakbiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan. Atau kama qala Rasulullah SAW, biasanya seorang yang alim, orang yang berilmu, tentunya ilmunya itu diambil dari majlis-majlis seperti ini yang dia memposisikan dirinya untuk senantiasa hadir di majlis ilmu yang menjadikannya dia seorang alim nantinya, itu layak tru lahu akan memohonkan ampunan baginya semua apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, hatta al-hisan, sampai-sampai ikan yang ada di lautan pun itu berdoa, mendoakan kebaikan, mendoakan maghfirah, ampunan baginya. Dan kalau kita bayangkan ini dan kalau kita resapi baik-baik tentang keutamaan ini, tentunya amat sangat besar. Dan insyaAllah ta'ala materi yang kita akan sampaikan di sini adalah tentang riwayat-riwayat bagaimana kemuliaan salaf dalam menuntut ilmu. Dikatakan riwayat, maka di sini perlu kita harus bedakan antara penyampaian riwayat kita dengan penyampaian orang-orang yang tidak memperdulikan perkara sanad, perkara kesahihan daripada akhbar, khabar-khabar yang mereka sampaikan. Jadi insyaAllah nanti kisah-kisah salaf yang akan kita sampaikan ini itu betul-betul bersumberkan dari kitab-kitab para ulama kita yang telah muatnya barang, yang dikenal dengan keahlian mereka dalam perkara sanad, ketika menyampaikan khabar-khabar, apakah dari Nabi SAW ataukah dari orang-orang yang di bawahnya dari para ulama kita. Dan mengapa yang kita pilih adalah akhbar salaf, khabar-khabar dan kisah-kisah kaum salaf, bukan khabar-khabar atau kisah-kisah para ulama yang ada di belakangan sekarang ini atau di zaman yang belakangan ini. Maka tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, maksudnya dia menjelaskan mengapa salaf, karena kaum salafkah yang banyak para ulamanya, itu salah satu sisi. Sisi yang lainnya adalah dikatakan mereka lah yang ada padanya himmah yang aliyah, yaitu satu tekad yang amat sangat kuat, usaha yang betul-betul luar biasa dari mereka para salaf. Jadi memang tidak ada contoh yang paling bagus dalam perkara menuntut ilmu kecuali contoh yang telah diberikan oleh para salaf terdahulu. Dan tentunya perlu kita fahami dari sekian nanti kisah-kisah yang akan kami sampaikan, nanti akan kita tahu bagaimana keikhlasan para salaf. Maksudnya perkara thalabul ilm ini betul-betul sangat menekankan akan perkara ikhlas. Dan kemudian perkara penting yang lainnya dalam perkara thalabul ilm adalah adanya kesabaran yang sangat besar. Kesabaran yang betul-betul diharapkan ada dalam hati setiap thalabul ilm. Dan juga selain kesabaran, adanya himmah aliyah, adanya tekad, adanya kesungguhan yang besar yang harus ada dalam para thalibul ilm. Maka ketiga perkara ini, inilah yang membuat keberhasilan para salaf terdahulu dalam menuntut ilmu. Dan juga sebelum kita masuk pada apa yang dipembahasan kita pada hari ini, kita perlu pahami bahwasanya menuntut ilmu di zaman saat sekarang ini itu amanah sangat wajib, dan wajibnya wajib ain, wajib bagi setiap individu kaum muslimin yang mungkin asalnya hukum menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah sebagian orang ada yang mewakili sebagian kaum muslimin, maka kewajibannya gugur bagi kaum muslimin yang lainnya. Namun saat sekarang ini, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau mungkin juga sudah disampaikan oleh, yaitu materi yang pertama, bahwasanya mengapa pada saat zaman sekarang ini kewajiban menuntut ilmu itu amat sangat ditekankan. Pertama, dikarenakan apa? Banyaknya tersebar kejahilan, ya. Kejahilan yang luar biasa banyaknya ada pada kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tersebarnya al-mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan dalam perkara agama, baik bid'ahnya, baik kemaksiatannya, dan yang lain-lain yang dia merupakan bentuk mukhalafat, bentuk penyimpangan dalam perkara agama ini, yang menuntut bagi setiap seorang muslim itu betul-betul harus memahami agamanya, dan kewajiban ini wajib ain bagi setiap dari mereka. Dan juga perkara yang lainnya yang menjadikan wajibnya bagi setiap kaum muslimin untuk betul-betul memperhatikan perkara menuntut ilmu ini, yang dia harus usahakan dirinya selalu di atas menuntut ilmu dikarenakan banyaknya para ad-du'at ila dalalah, para da'i-da'i yang mengajak pada kesesatan, mengajak pada kemungkaran, mengajak kepada hal-hal yang justru merusak agama kita ini, agama yang suci, agama yang suci seharusnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mematarinya dengan perkara-perkara yang mereka menyimpang daripadanya. Maka tiga perkara ini yang harus kita faham ini, itu harus mendorong kita untuk selalu dan selalu untuk menuntut ilmu agama ini. Adapun pembahasan yang pertama dari pembahasan tentang riwayat-riwayat, yang mana di sini saya kumpulkan pembahasan ini dari kitab Al-Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, yang mana di sana ada beberapa poin-poin yang saya khususkan yang berkenaan dengan kisah-kisah para salaf, yang kemudian saya beri judul dengan Al-Marwiyat An Ahwali Salaf fi Talabil Ilm. Itu riwayat-riwayat tentang bagaimana keadaan para salaf dalam menuntut ilmu. Maka pembahasan yang pertama yang kami pilihkan di sini adalah tentang hirsus salaf ala ikhlasin niyyah fi talabil ilm. Bagaimana semangatnya kaum salaf, gambaran ya semangat para salaf terdahulu, itu usaha mereka untuk senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Kenapa ada usaha untuk ikhlas? Kenapa orang itu tidak bisa ikhlas pada setiap saat? Karena namanya manusia itu hatinya berbalik-balik. Ya. Inna kulubu ya bani Adam ya bani afwajir rahman. Sesungguhnya hati-hatinya anak cucu Adam itu ada di ya antara dari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yukallibuhu kaifa yasha', yang Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia ini lemah. Maka perlu ada usaha untuk senantiasa mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang memang harus dituntut keikhlasan padanya. Di antaranya adalah perkara talabul ilm. Perkara menuntut ilmu ini. Maka di sana ada satu kisah, atau dia bukan kisah tapi apa, suatu gambaran yang diceritakan oleh Sufyan Al-Tsauri rahimahullah ta'ala, yang mana Sufyan Al-Tsauri ini ya walaupun beliau dikenal sebagai orang yang sangat wara dalam perkara ilmu dan sangat mulia dan agung kedudukannya di antara para ulama lainnya, namun sempat terucap dari ucapan beliau, beliau mengatakan, ma'alaitu syai'an asyadda alaiya min niyati. Ya. Tidak ada sesuatu yang amat sangat berat yang saya obati daripada perkara niatku. Maksudnya perkara niat ini amat sangat berat, harus ditutup selalu untuk diobati dan diobati. Ini pengakuan seorang imam yang besar semacam Sufyan Al-Tsauri rahimahullah. Bila saja menyadari hal tersebut, apalagi kita orang-orang yang amat sangat jauh di bawah beliau ini, itu harus betul-betul memperhatikan perkara niat untuk saya mengikhlaskannya. Dan bagaimanakah cara kita mengikhlaskan niat? Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang mana beliau mengatakan bahasanya ikhlasun niyyah fi talabil ilm, mengikhlaskan niat dalam perkara menuntut ilmu adalah an tanwiya rafu'ul jahl ala an-nafsik, agar kamu niatkan untuk mengangkat kejahilan, untuk menghilangkan kejahilan dari dirimu. Dengan seperti itu insyaallah kamu akan ikhlas, atau niat kamu betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu. Tidak ada perkara lain yang kita inginkan dari perkara menuntut ilmu ini kecuali untuk tidak menjadikan diri kita sebagai orang yang terus-menerus bodoh dalam perkara agama. Kata Imam Ahmad, dengan seperti ini sudah cukup untuk kamu menjadi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, ini suatu metode atau suatu ya istilahnya rahasia yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada kita, kiat-kiat untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Jangan kita menuntut ilmu hanya untuk dikenal orang, untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan pujian dan lain-lain, yang ini semuanya merusak ilmu itu sendiri, bahkan merusak diri orang yang berniat seperti ini. Maka sebagaimana pula dikatakan oleh ya Al-Imam Ad-Darqutni Abu Hasan Ali bin Amr Amirul Mu'minin fil hadis, Al-Imam Ad-Darqutni pernah mengatakan bahwasanya talabna al-ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah. Kami dulu menuntut ilmu itu li ghairillah, niatnya bukan karena Allah. Ya mungkin karena terpaksa ya, dipaksa oleh orang tua, atau karena ya adanya hal-hal yang ingin dicapai di situ daripada jah ya kemuliaan kedudukan. Namun perlu kita pahami bahwasanya ilmu ini tidak akan bisa diraih kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa diraih. Ilmu betul-betul bisa kita capai kalau kita betul-betul ikhlas. Jadi sebagaimana memang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana fid dunya hammuhu farraqa Allah alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'indaihi wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang dunia itu sebagai ham, sebagai keinginan cita-cita yang paling besar dalam hatinya, dalam segala perkara yang dituntut keikhlasan, malah ya dia niatkan hanya karena dunia, maka farraqa alaihi amrahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan pasti mencerai-beraikan segala urusannya. Wa ja'ala faqahu baina 'ainayhi, dan dia mengatakan bahwasanya dia akan atau kefakiran itu akan menjadikan selalu membayang-bayangi matanya. Wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak ada perkara dunia yang dia inginkan dari thalabul ilmi misalkan, atau perkara ibadah yang lain misalkan, maka tidak akan dia capai illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah ditetapkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki ini. Maka demikian pula dalam perkara thalabul ilmi, ketika kita niatkan untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka tidak akan ada hasilnya, akan sia-sia. Farraqahu alaihi amruhu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusan perkara thalabul ilmi cerai-berai tentunya apa? Tidak akan jadi-jadi. Karena dia ya banyak sekali keinginannya dalam menuntut ilmu, maka tidak akan bisa dia capai ilmu tersebut. Maka sebagaimana perkataan Imam Darqutni ini, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami dulunya menuntut ilmu li ghairillah. Ya, ini pengakuan dari seorang Amirul Mukminin. Ya. Dulu ada niat tidak baik ketika menuntut ilmu. Itu pengakuan dari beliau, dari Imam Darqutni. Fa aba an yakuna illa lillah, namun ya ilmu ini tidak mau ada pada orang-orang yang tidak ikhlas. Ini apa namanya, ilmu ini maunya itu berada pada orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang mana ya perkara ini diriwayatkan oleh Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Demikian pula Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'i rahimahullah, pernah mengatakan, talabna ilma wa laysa lana fihi niyat faja'at an-niyatu ba'da. Faja'at an-niyatu ba'da. Dulu kami menuntut ilmu dan ketika kami menuntut ilmu tidak ada niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Imam Darqutni ya, pengakuannya tentang mereka dulu tidak memperdulikan perkara niat dalam menuntut ilmu. Namun kemudian apa? Faja'at an-niyatu ba'du. Ya, barulah kemudian datang niat setelahnya. Maksudnya apa? Setelah memahami dari ilmu-ilmu yang ada yang telah mereka dapatkan tentang wajibnya ikhlas. Dan mungkin juga dari pengalaman-pengalaman mereka, bahwasanya mereka tidak bisa menguasai ilmu dengan baik kecuali dengan mengikhlaskan niatnya ketika belajar mencari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa pahami bagaimana hirs, bagaimana semangatnya para salaf dalam menuntut ilmu. Perkara yang mereka paling utamakan, yang paling mereka perhatikan adalah usaha untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu ini. Maka dari sini juga pembahasan berikutnya tentang bagaimana bu'du salaf an hubbi syuhrah, jauhnya para salaf dahulu dari perkara mencintai syuhrah, mencintai untuk dikenal orang, untuk terkenal. Itu mereka sangat jauh daripada niat seperti itu. Jadi pembahasan yang kedua ini berkaitan dengan pembahasan tentang mengikhlaskan niat. Dan di antara hal yang merusak niat adalah hubbu syuhrah. Ingin ya lebih didepankan oleh orang-orang. Ingin supaya orang-orang tahu siapa dia. Supaya lebih dikenal oleh orang-orang lain. Maka kaum salaf sangat jauh dari perkara tersebut. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Syu'bah ya, tentang Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah. Itu tentang pribadi Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ya tabi'i rahimahullah, yang mana Ayyub As-Sakhtiyani pernah mengatakan, "Dzikirtu wa la uhibbu an udzkara." Saya sering disebut-sebut orang dan perkara itu amat sangat saya tidak sukai. Ayyub As-Sakhtiyani tidak ingin dikenal oleh orang, tidak mau dia disebut-sebut oleh orang lain. Ya. Jadi ini suatu pengakuan yang menunjukkan betapa beliau ini dan para salaf yang lainnya itu betul-betul berusaha untuk jauh daripada sifat seperti ini. Ingin dikenal, ingin dianggap hebat dan yang lain-lainnya. Sebagaimana ucapan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala pada jilid yang ke-6 halaman ke-22. Kemudian Syu'bah sendiri pernah mengisahkan tentang Ayyub As-Sakhtiyani ini rahimahullah, beliau mengatakan, "Rubbama dhahabtu ma Ayyub li hajatin fala yada'ani amshi ma'ahu wa yakhruju min hahuna wa hahuna liqaila yuftanu lahu." Ya, kata Syu'bah mengisahkan tentang bagaimana sifat daripada Ayyub As-Sakhtiyani ini, orang yang tidak ingin mencintai asyuhrah supaya dikenal orang. Maka beliau mengatakan, ya, pernah suatu saat saya pergi bersama Ayyub, maksudnya Ayyub As-Sakhtiyani, untuk satu hajat yang mana Ayyub itu sendiri itu tidak membiarkan saya untuk berjalan bersamanya. Ya, karena Syu'bah juga orang terkenal, ya, seperti itu. Maka dia ketika berjalan bersama Syu'bah itu, dia keluar dari tempat ini, maksudnya berpisah dari Syu'bah dan kemudian bertemu lagi di tempat ini. Begitu seterusnya. Jadi kalau ada keramaian, dia berusaha menghindar, dia cari jalan lain. Supaya apa? Supaya tidak begitu dikenal oleh orang-orang. Apalagi kalau dia bersama Syu'bah, yang mana Syu'bah juga seorang imam. Yang mana kisah ini diambil dari Siyar A'lam An-Nubala, juga pada jilid yang ke-6 halaman ke-22. Dan juga kisah lainnya, kisahnya Ayyub As-Sakhtiyani, dikisahkan oleh Hamad, ayah seorang imam, beliau mengatakan kuntu amsinahu yani Ayyub fayakudu si turukin illa a'jabu kaifa yustadalaha firoran minan nasi ayyakalu hadha Ayyub. Hamad mengatakan bahwasanya saya pernah berjalan bersama Ayyub, kemudian ternyata dia mengambil jalan yang lainnya. Sungguh saya sangat kagum, ya, bagaimana sehingga orang ini bisa dijadikan tauladan. Ya, dalam perkara apa? Perkara hubbus syuhra. Perkara apa jauhnya dia dari mencintai supaya lebih terkenal orang. Nah, ini perkataan siapa? Hanad, seorang imam yang mengisahkan tentang Ayyub As-Sakhtiyani. Seorang salaf bernama Bashir bin Harith, beliau pernah mengatakan bahwasanya ma'atqallahu min man ahabba syuhra. Ciri-ciri orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka supaya dikenal orang, suka supaya terkenal. Ya, kalau orang ada orang seperti ini ciri-ciri orang yang apa? Orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bala ini kenapa disebutkan oleh para ulama kita dalam ya kitab-kitab yang membahas tentang ilmu? Karena bala seperti ini, musibah hubbu syuhra ini, itu banyak-banyak menimpa manusia. Supaya ingin lebih didahulukan, ingin lebih terkenal daripada yang lainnya, maka ini satu musibah yang harus kita hindari. Dan kaum salaf dari apa yang kita gambarkan tadi, itu sangat jauh daripada hal tersebut. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan uridu an akuna fi syu'adin di Makkah hatta la a'rif la urafu wa qad bulitu bi syuhrah. Ya, kata beliau, saya amat sangat ingin berada di suatu syu'ad, suatu ya kampung yang ada di salah satu perkampungan di Mekah, di kota Mekah, ya. Supaya apa? Maksud saya mau tinggal di situ saja, tidak mau tinggal di Mekah, tinggal di kampung yang jauh dari Mekah, kampung yang ada di sekitar Mekah. Supaya apa? Supaya saya tidak dikenal orang. Karena betul-betul syuhrah ini, ya, karena terkenal itu sangat buli, itu sangat membuat saya itu terkena fitnah. Ini perkataan siapa? Perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Sir Alam An-Nubala yang ke-11 halaman yang ke-210. Nah, jadi bagi para talibul ilm yang betul-betul ingin menjadikan para salaf sebagai teladan dalam perkara menuntut ilmu, maka lihat, ya, hendaknya kita lihat bagaimana niat kita. Jangan sampai ada niat dalam diri kita itu hubbus syuhra, suka ingin dikenal orang, ya, ingin lebih didahulukan oleh orang lain. Kemudian kisah selanjutnya itu kisah yang berkaitan dengan hirsus salaf alal amal bil ilm. Bagaimana semangatnya para salaf dalam perkara mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Kisah yang pertama adalah kisah tentang As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau pernah mengatakan kana rajul minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawiz sunnah hatta ya'rif ma'aniha wal 'amala bihinna. Abdullah bin Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau pernah mengatakan bahwasanya salah seorang dari kami dahulu, para sahabat maksudnya, apabila mempelajari 10 ayat yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, lam yujawizhunna, maka dia tidak mau menambah lagi, tidak mau kemudian ya lewat begitu saja dari 10 ayat ini hatta ya'rifa ma'aniha, sampai betul-betul dia paham semua makna ayat tersebut. Ya, wal amal bihinna, dan kemudian sampai betul-betul mereka bisa amalkan. Mereka tidak akan menambah ilmu tersebut dari 10 ayat yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah SAW sampai betul-betul mereka pahami maknanya dan kemudian mereka amalkan. Barulah setelah itu mereka menambahkan 10 ayat berikutnya. Ini keadaan para salaf, ada keadaan para sahabat Nabi SAW. Kemudian juga dikisahkan tentang Ali radhiyallahu anhu yang pernah dia mengatakan yuhtaful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala, bahwasanya ilmu itu bisa diraih dengan diamalkan. Artinya apa? Orang kalau menuntut ilmu, kalau tidak diamalkan maka sia-sia ilmunya. Tidak dikatakan dia orang berilmu tanpa dia amalkan ilmunya. Atau bahkan bisa hilang begitu saja ilmunya kalau tidak diamalkan. Ya. Fa'in aja bahwa kalau dia betul-betul memenuhi ya panggilan daripada tuntutan ilmu ini, yaitu dengan diamalkan, wa illa wartahala, kalau tidak seperti itu maka irtahala, hilang ilmunya. Maksudnya ya harus seperti ini, harus diamalkan ilmu tersebut. Kalau tidak mau hilang, hilang dari diri seseorang yang sudah capek-capek dia menuntut ilmu, ternyata karena tidak pernah diamalkan hilang begitu saja. Nah ini apa namanya menggambarkan kepada kita kalau salah terdahulu apabila mereka mendapatkan ilmu, mereka mengamalkan ilmu tersebut. Dan memang hal seperti itu karena konsekuensi daripada ilmu adalah mengamalkan ilmu. Dzikr al-Jafi rahimahullah pernah mengatakan addu zakat al-hadis fasta'milu min kulli mi'atil hadis khamsata ahadis. Ya, hendaknya seseorang itu atau para talibul ilm, hendaknya mereka addu zakat al-hadis, menunaikan zakatnya hadis yang telah mereka hafalkan. Ya. Bagaimana caranya? Fasta'malu, yaitu dengan cara mengamalkan hadis tersebut. Ya. Dan yang namanya zakat tentunya ada nisabnya dan ada kadar yang harus dia keluarkan dari ya, jumlah hadis yang telah dia dapatkan. Min kulli mi'ati hadis, dari setiap 200 hadis yang telah dia dapatkan, maka hendaknya dia amalkan khamsata ahadis, 5 hadis. Walaupun ini bukan satu standar yang mutlak ya, tetapi ini menggambarkan perhatian mereka terhadap perkara pengamalan terhadap ilmu yang telah mereka dapatkan. Dia harus diamalkan ya. Dan tentunya wajar bagi Bishr al-Jafi, seorang ulama hadis, ini nasihat bagi para talabul hadis, para pencari hadis Nabi SAW. Tentunya mereka banyak menghafal-hafal hadis ya. Maka kalau sudah 200 hadis yang mereka hafalkan, hendaknya mereka tunaikan zakatnya. Zakatnya hadis adalah dengan mengamalkan 5 hadis dari 200 hadis yang telah mereka dapatkan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Adabul Imla wal Istimla halaman yang ke-110. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah itu mengatakan satu ucapan yang menggambarkan kondisi kaum muslimin yang amat sangat jauh daripada perkara mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Beliau mengatakan, dan ucapan ini menggambarkan ya kaum muslimin yang ada di zaman beliau. Apalagi kalau zaman sekarang, kalau kita mau banding-bandingkan, tentunya lebih parah lagi. Yang mana beliau mengatakan, wa ammal yawm fama bakiya minal ulumil qalilati fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Beliau mengatakan ya, adapun pada hari ini, itu pada zaman beliau, maka fama bakiya, tidak ada satupun yang tersisa dari ilmu yang sedikit ini, fi unasin qalil, ya, pada manusia-manusia yang sedikit, maksudnya jumlah para tulabul ilmu ketika itu di antara kaum muslimin yang ada pada zaman beliau itu juga sangat sedikit, sangat dihitung, bisa dihitung, ya, siapa-siapa yang terkenal, orang-orang yang ihtimam, perhatian dalam perkara ilmu. Yang mana beliau mengatakan, ma aqallu man ya'malu minhum, ya, orang yang berilmu saja yang sudah yang sangat sedikit jumlahnya, ya, di zaman beliau itu juga sangat sedikit yang mengamalkan ilmu. Sudah sedikit yang berilmu, sedikit juga orang yang mengamalkan ilmu pada zaman tersebut, ya. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil, kata beliau, ya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala dan Allah sebagai sebaik-baik wakil dalam perkara ini, maksudnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong kaum muslimin dari perkara seperti ini. Jadi dari poin yang ketiga ini, pembahasan yang ketiga, bagaimana harus salaf, semangat yang kaum salaf untuk mengamalkan ilmu ini sebagai pedoman bagi kita untuk memperhatikan perkara ini. Setiap ilmu yang kita dapatkan hendaknya kita amalkan. Kemudian perkara berikutnya dari pembahasan kita tentang riwayat salaf, yaitu riwayat salaf tentang hirsus salaf ala istiqlalil waqt. Bagaimana semangatnya para kaum salaf dalam perkara istiqlal al waqt, yaitu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tentang hal ini, sebagian kaum salaf pernah mengatakan tentang Abu Abdul Al-Imam Ahmad, ya, anaknya Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Maka orang tersebut menggambarkan tentang Abdullah bin Imam Ahmad, wallahi ma ra'aituhu illa mubtasiman au qari'an au mutali'an. Demi Allah, ya, kata sebagian salaf tersebut tentang Abdullah bin Imam Ahmad, demi Allah saya tidak melihat dia, yaitu Abdullah bin Imam Ahmad, illa mubtasiman, kecuali orangnya adalah orang yang suka senyum. Au qari'an, atau dalam keadaan membaca. Au mutali'an, atau dalam keadaan menelaah, ya, meneliti satu kitab atau satu pembahasan ilmu. Tidak pernah didapati Abdullah bin Imam Ahmad ini kecuali, ya, mungkin tersenyum, maksudnya ketika, ya, berjalan tersenyum, atau dalam keadaan membaca, atau dalam keadaan dia menelaah satu kitab. Ini menunjukkan semangat mereka untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada kecuali untuk, ya, ilmu, untuk betul-betul, ya, mendapatkan ilmu, yang mana ilmu ini juga merupakan suatu apa, khidmat bagi kita untuk kaum muslimin. Kita berilmu ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kaum muslimin. Karena yang satu kitab para ulama, ya, ketika membahas tentang perkara ilmu, maka hadis yang pertama kali beliau sampaikan dalam kitabnya itu hadis tadi, ya, irhamu man fil ard yarhamuka man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi ini, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang yang ada, apa, kamu akan disayangi oleh Allah yang berada di langit. Maksudnya orang yang berilmu sebagai niatnya itu kenapa menyayangi para makhluk yang ada di bumi ini? Karena hasil daripada ilmu itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin yang lainnya, atau semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Nah, kemudian yang lainnya juga masih berkaitan dengan bagaimana semangatnya kaum salaf dalam perkara menggunakan ilmu, apa, menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam perkara ilmu, yaitu perkataan seorang salaf tentang Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama ahli hadis, yang mana katanya ma ra'aituhu atau ma ra'aitul khatib illa wa fi yadihi kitabun yutali'uhu. Saya tidak pernah melihat Al-Khatib Al-Baghdadi kecuali apa, pasti ada kitab di tangannya yang sedang dia baca, yang sedang dia teliti, atau yang sedang dia, ya, pelajari. Tidak ada, ya, keadaan yang ada pada diri Al-Khatib Al-Baghdadi kecuali pasti selalu ada kitab yang dia bawa. Ini menunjukkan hirs, ya, semangat yang luar biasa. Ya, betul-betul menggunakan waktu yang ada untuk mendapatkan ilmu. Tidak santai, ya, tapi betul-betul menggunakan waktu tersebut untuk ilmu. Demikian pula Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan ketika beliau memberikan biografinya Abdul Wahab bin Wahab bin Amin, beliau mengatakan tentang Abdullah atau Abdul Wahab bin Wahab ini bahwasanya anna awqatahu kanat mahfuzatan fala tamdilahu sa'atan wala tamdilahu sa'atun illa fi qira'atin aw zikrin aw tahajjudin aw tasmi'in. Bahwasanya Abdullah atau Abdul Wahab bin Wahab ini tidak ada waktunya yang terlewatkan, semuanya itu mahfuz, semuanya terjaga, ya. Maka tidak ada waktu pun, satu waktu pun yang berlalu kecuali dia itu dalam keadaan membaca atau dalam keadaan berzikir atau dalam keadaan tahajud atau tasmi', mendengarkan hadis dari orang lain. Maksudnya, ya, orang lain membaca hadis yang kemudian kalau salah dia betulkan, ya. Karena begitu cara belajarnya orang-orang terdahulu. Nah, jadi ini betul-betul suatu gambaran yang luar biasa dalam perkara menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam menuntut ilmu. Muhammad bin Abi Baqi juga mengatakan, "Ma'alamu anni dayatu sa'atan min umri fi lahwin wa la'bin." Muhammad bin Abi Baqi, seorang ulama, itu pernah mengatakan bahwasanya saya tidak pernah mengetahui bahwa saya di dunia ini pernah menyia-nyiakan satu waktu pun dari umur yang ada pada diri beliau. Fi lahwin wa la'bin, baik dalam keadaan lahu, yaitu beramal-amal yang sia-sia, atau la'ib, menggunakan dengan bermain-main, dengan permainan, tidak pernah sama sekali. Ini pengakuan dari seorang yang berilmu, yang menunjukkan ya, keseriusan beliau dan keseriusan beliau dalam perkara ini. Betul-betul tidak pernah didapati diri beliau itu bermain-main ataupun mengamalkan amalan yang sia-sia. Demikian pula Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab As-Siyar, yaitu Siyar Alam dan Nubala, tentang Daud bin Abi Hind rahimahullah, yang mana belum pernah mengatakan, yaitu Daud bin Abi Hind ini pernah mengatakan, kuntu wa ana gulam akhtalifu ila suq. Ya, saya dulu ketika saya masih kecil saja, yang menggambarkan bagaimana kondisi menuntut ilmu itu dunia sejak kecil, ya, pada diri beliau ini, seorang ulama ini, ya, yang mana dia mengatakan kuntu wa ana gulam akhtalifu ila suq. Saya pernah, ya, diberserahkan untuk belanja ke pasar, ya. Fa idza qalabtu ila al-bayt, ketika saya pulang ke rumah, ja'altu ala nafsi an adzkura Allah ila makanin kadza wa kadza. Ya, maka saya berkata kepada dalam diri saya, ya, saya akan sebut, apa, berzikir kepada Allah, entahkah, ya, menyebutkan hadis ataukah menyebutkan atau apa murajaah hafalan Al-Qur'an. Itu kalau sudah sampai di sini, apa, saya akan mengulangi hafalan tersebut sampai tempat ini dan tempat ini. Jadi ketika dia sudah targetkan kalau tempat ini selesai, ya, ayat ini, ya, seperti itu. Maka ketika dia pulang begitu, ya, telah melewat, dia pas sampai tempat itu ternyata memang selesai, ya, selesai zikirnya atau selesai bacaan Al-Qur'annya atau hafalan-hafalannya. Kemudian dia katakan lagi, fa idza balagtu ila zalika makan ja'altu 'ala nafsi an adzkura Allah kadza wa kadza. Ya, dia targetkan lagi, kalau saya sampai di sana saya akan, ya, menghafal surat ini dan ini. Dan demikian sampai kemudian dia sampai di rumahnya. Maksudnya dalam perkara seperti ini pun mereka sempatkan untuk, ya, murojaah hafalan, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disesuaikan dengan, ya, perkara yang lainnya. Pas subhanallah, ini betul-betul gambaran yang luar biasa tentang keadaan salaf dalam perkara menuntut ilmu. Kemudian perkara lainnya, kisah-kisah kaum salaf dalam menuntut ilmu, itu tentang hirsu salaf alal mudawamati alal hudur wa adamul kasal. bagaimana semangatnya kaum salaf untuk senantiasa hadir di majlis, ya, dan berusaha untuk tidak malas atau tidak sampai tidak hadir, absen, ya. Mungkin walaupun ada sifat malas yang ada pada mereka, tetap ya mereka usahakan untuk mengalahkan rasa malas tersebut. Maka kisah yang pertama itu tentang terjadi daripada Wahab bin Jarir, ya. Atau Wahab bin Jarir ini pernah berkata tentang ayahnya, ya, maksudnya tentang ayahnya, ya. Yang mana dia berkata, jalastu ilal Hasan sab'a sinin lam akhrim minhu yawman wahidan asubu wa adhabu ilaihi. Yang mana Wahab bin Jarir berkata tentang ayahnya, yang mana dia berkata, atau ayahnya berkata tentang dirinya, saya duduk, ya, bermajlis kepada majlisnya Al-Hasan Al-Basri itu sebanyak 7 tahun, ya, mulazamah, duduk, ya, terus menerus belajar bersama Hasan Al-Basri, lam akhrimuhu yawman wahidan, sama sekali saya tidak pernah absen selama 1 hari, ya, 1 hari pun saya tidak pernah absen selama 7 tahun tersebut, ya, subhanallah. Azumu, walaupun saya berpuasa, katanya, azhabu ilaihi, saya pun tetap pergi. Ya, tidak ada alasan. Karena orang puasa biasanya loyo, ya, apa gimana, sudah. Nanti gampang, nanti tinggal pinjam apa bukunya fulan yang saya kemudian catat, saya ulangi lagi. Tidak, ya. Ini subhanallah, semangat dari Wahab, dari ayahnya Wahab bin Jarir dalam perkara menuntut ilmu ini. Juga tentang Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ya, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi dari para ibnu tabi'in, yang mana Qatadah ini itu dilahirkan dalam keadaan akmah, dalam keadaan buta. Dia orangnya buta, ya. Wa kana min tulabil Anas, dan dia ini termasuk muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Wa kana tulabul ilm wa tabi'una yaquluna ala Anas subhanahu wa ta'ala. Yang mana para penuntut ilmu ketika itu di zaman tersebut dan para tabi'in, pada zaman tabi'in itu, ya, belajar bersama Anas, ya, ada waktu pagi, ada waktu sore. Fakana idza hadatsa ahli as-sabah fa zahadu jaa ahli al-masa, jaa ahli al-masa. Digambarkan bahasanya apa? Ketika imam atau Anas bin Malik menyampaikan hadis, ya, kepada ahli al-sabah, kepada orang-orang yang belajar di waktu pagi, maka setelah selesai mereka pun pulang, ya, selesai waktu pagi datang ahli masa, datang, ya, gilirannya orang-orang yang ada di sore hari. Fahaddatsahum min hadisin ahli al-sabah, dengan Anas menyampaikan hadis, yang mana hadis ini juga telah beliau sampaikan pada orang-orang yang belajar di waktu pagi, ya, nah, seperti itu. Jadi dibagi dua kelasnya, kelas apa? Kelas pagi dan kelas sore. Kalau kelas pagi dan kelas pagi itu juga diulang oleh imam apa? Oleh Anas bin Malik untuk orang-orang yang datang pada sore hari. Nah, demikian seterusnya, ya. Fata akhara Anasin zata marratin. Ya, pernah satu saat Anas bin Malik ini terlambat, ya. Terlambat datang pada waktu sore, ya. An ahli masa, fahaddatsahum Qatadah bi kulli hadisin sabah, ya. Dan kemudian apa? Diwakil oleh Qatadah. Qatadah memajukan dirinya untuk menyampaikan hadis yang telah didapatkan pada waktu pagi, ya. Wa Anas yasma'uhu, kemudian datang Anas mendengarkan bagaimana penyampaian Qatadah, padahal dia seorang yang buta ketika itu, ya. Fala mar'a hifdzahu ta'ajjaba min fatanihi. Maka ketika dia lihat bagaimana luar biasanya hafalan daripada Qatadah, maka terheran-heran Anas bin Malik, ya. Ya, terheran-heran melihat kecerdikan daripada Qatadah bin Da'amah As-Sadusi ini, ya. Kemudian ketika selesai, lakazah hudiyadi, kemudian ditarik bajunya Qatadah, kunni akmah faqad akhadta ilmi, ya, bawang rahim buta, maksudnya, ya, panggilan, ya, akrab begitu, ya, walaupun buta tapi luar biasa. Ya, maksudnya bahwa menyebabkanlah wahai Qatadah, sungguh kamu telah mengambil ilmuku semuanya. Ya, faqad akhadta ilmi, sungguh kamu telah mengambil ilmuku. Ya, ini semangat yang luar biasa. Bagaimana kita lihat di sini Qatadah bin Di'amah, ya, dia hadiri dua-duanya. Ya, di hari dua-duanya, pagi dan sore. Jadi dia mengatakan, saya sudah tadi pagi, saya usah lagi datang sore hari. Tidak, tapi dia tetap datang, ya. Nah, kemudian ketika dia datang, apa? Malik bin atau Anas bin Malik tidak hadir ketika itu. Kemana kemudian dia menggantikannya? Dan ini satu keutamaan bagi kota Dajun di Amman tadi, yang menunjukkan tentang semangatnya kaum salaf untuk senantiasa hadir di majlis, ya, di halaqatul ilm, di halaqah yang disampaikan ilmu padanya. Kemudian perkara yang berikutnya, yaitu hissu salaf ala rihlati fi talabul ilm. Bagaimana semangatnya kaum salaf rahimahumullah ta'ala dalam perkara rihlah, menempuh perjalanan yang amat sangat jauh hanya karena ingin mendapatkan ilmu. Disebutkan tentang kisah Jabir bin Abdullah, yang mana beliau ketika itu ada di Madinah, ya, datang kepada Abu bin Anis, ya, as-sahabi, yang mana ketika itu dia ada di Syam. Kemudian apa? Datang ke Syam hanya karena ingin mendapatkan satu hadis yang belum pernah dia dapatkan. Ya, maksudnya apa? Hadis itu dia dengar dari riwayat orang lain, tapi dia apa? Riwayat itu mungkin tidak sampai kepada Nabi, hanya penyampaian orang lain. Maka dia ingin mencari hadis yang ya lebih tinggi kedudukannya. Ya, maksudnya kalau dia berhendap ambil hadis itu dari orang lain, akan jauh jaraknya antara dia dengan Nabi SAW. Tetapi kalau dia datang langsung sahabat yang ketemu Nabi dalam perkara hadis tersebut, maka menjadikan hadisnya hadis yang ali, hadis yang lebih tinggi kedudukannya, ya. Karena semakin berkurangnya syarat hadis tersebut, maka datang, ya, dari mana? Dari Madinah ke Syam, ya. Syam ketika itu ya kota bagaimana Irak, ya, kota Irak dan Palestina dan yang lain-lain yang ada sekitar daerah Syam. Maka datang ke sana hanya ingin mendengar satu hadis, yaitu hadisnya ikhsyarun nasi hufatan uratan gurlan, ya, tentang manusia yang dikumpulkan hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, tidak disunat dan tidak memakai alas kaki. Maka ya hanya di sini datang dengan mampu perjalanan sampai satu bulan hanya mendapatkan satu hadis, ya. Ini semangat yang luar biasa dari sahabat Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, yang mana kisah ini ada dalam kitab Sahih Bukhari secara ta'liq, ya, secara mu'allaq, dan kemudian ya sambungan hadis tersebut, ya, penyampaian hadis dengan sanad yang bersambung itu ada pada kita ada bermufrad. Dan juga tentang perkara ini, semangat mereka salah dalam rihlah mereka menempuh perjalanan yang jauh dalam menuntut ilmu, tentang kisahnya Abu Hatim Ar-Razi, ya, yang mana beliau adalah seorang imam Jarh wa Ta'dil, ya, Abu Hatim Ar-Razi Muhammad bin Idris Ar-Razi, termasuk ya A'immatul Islam, Sahibus Sunnah dan Sahibul Hujjah. Yang mana pernah dia kisahkan tentang dirinya, kisah tentang bagaimana dia menuntut ilmu, ya. Yang mana ketika itu dia masih kecil, tapi ya kita dengar apa yang dia katakan tentang dirinya. Taraktu ar-ra'i litalab al-ilm sanata 13 wa 200 hijriyah. Saya meninggalkan kampungnya Ar-Ra'i namanya untuk menuntut ilmu tahun 213. Wa raja'tu ila Ar-Ra'i sanata wahid wa isrin wa miatain hijriah. Dan saya ya kembali ke negeriku Ar-Ra'i ya pada tahun 221. Ya, dia tinggalkan kampungnya tahun 213, kembali ke kampungnya 221. Berapa tahun kira-kira itu? Sebanyak ya 7 tahun ya, 7 tahun. Kemudian dia mengatakan apa? Wa qad ahsaytu ma masitu ala qadami fi talab al-ilm hatta balagat al-farsakh. Ya. Saya menghitung ya jarak perjalanan saya yang saya tempuh itu saya hitung. Ya. Ala qadami. Bayangkan dia berjalan sejauh apa? Dengan jalan kaki ya, dengan perjalanan menggunakan ya tidak menggunakan kendaraan, berjalan kaki untuk menuntut ilmu. Dia hitung apa ini perjalanan itu sampai kemudian hitungannya sampai pada 100 farsakh. Nama jarak ya apa 1000 alfa farsakh, 1000 farsakh. Yang namanya ya 1000 farsakh ini satu farsakh itu dia sama dengan 5 km. Satu farsakh 5 km. Kalau 1000 berarti ya 5000 km ya. 5000 kilometer jalan kaki 5000 kilometer. Siapa ini? Ya, Abu Hatim Ar-Razi. Ini kesungguhan dalam menuntut ilmu berjalan kaki, subhanallah ya. Dan memang semuanya ulama begitu, berjalan kaki, tidak ada yang punya kendaraan. Kemudian juga kita semangat yang ke, apa namanya, semangatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika rihlah menuntut ilmu ya, di mana perjalanannya itu amat sangat banyak ya, ada perjalanan untuk haji sebanyak 5 kali ya, dan di antara 5 kali pergi haji itu ya, 3 di antaranya untuk bertemu dengan para ulama ketika haji. Beliau pernah mengatakan tentang perjalanannya menuntut ilmu, beliau mengatakan anfaqtu fi rihlatin 30 dirham. Ya, saya menginfakkan untuk rihlah saya ini menuntut ilmu itu hanya 300 dirham, apa 30 dirham. 30 dirham. Nah. Maksudnya apa? 3 dirham ini berarti hanya sekedar 3 dinar. Karena apa 30 dirham sama dengan 3 dinar, karena 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Nah. Jadi modalnya sangat sedikit sekali. Berarti apa? Di antara perjalanan yang amat sangat banyak tersebut untuk menuntut ilmu dengan modal seperti ini menunjukkan apa? Kesabaran yang luar biasa. Dia harus menghadapi lapar, menghadapi ya hal-hal yang lain yang dia butuhkan untuk menuntut ilmu. Kesabaran yang luar biasa untuk menuntut ilmu hanya dengan modal sedikit ini ya. 1 dinar itu sama dengan berapa ya, taruhlah kalau 1 nisab itu kan 20 dinar, 20 dinar itu ya sama dengan 85 gram emas ya. Berarti kalau 1 dinar sama dengan 4,25 ya, 4,25 gram emas itu 1 dinar. Berarti kalau 1 dinar saja berapa rupiah kalau kita merupiahkan? Berapa sekarang gram emas? Ya. 6. Berapa? 200, taruhlah 200 ya. Taruhlah 200. Ya. 200 dikali 4. Kita biarkan saja 4 ya. Berarti berapa? 800. 800 dikali 3. Ketika kan 3 dinar. Berapa semua? Itu modalnya Imam Ahmad, ya. Untuk apa? Untuk ilmu, subhanallah, ya. Nah, bukan berarti modal nekat, bukan, tapi memang hirs, semangat yang luar biasa. Nah. Nah, kemudian ya, kisah selanjutnya adalah kisah tentang Baqi, ya, Baqi bin Mukhallad, seorang ulama, Sahibu Akbar Musnadin min Masalil Hadis. Yang musnadnya beliau adalah musnad yang terbesar di antara kitab-kitab musnad yang lainnya. Dan dia merupakan muridnya, murid kesayangannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang mana beliau ini datang ke Baghdad dari Andalus, ya, rihlah, ya, jalan kaki. Ya, kalau sampai dia menempuh dengan apa, mengarungi anuk apa samudra dengan lautan, ya, dia naik, tentunya dia naik kapal, ya, setelah itu kemudian jalan kaki lagi hanya untuk ketemu dengan Imam Ahmad dari Andalus, ya, Eropa, ke mana? Ke Baghdad. Nah, dan dia datang ke Baghdad untuk ketemu Imam Ahmad, yang mana ketika itu dia tidak tahu tentang fitnatul khalqul Quran, yang mana adanya larangan bagi Imam Ahmad untuk tidak menyampaikan hadis, ya, karena fitnah tersebut itu sampai membuat Imam Ahmad dilarang untuk menyampaikan hadis. Nah, dan kemudian ketika dia cari, dia tanya, Aina Ahmad bin Hanbal, mana Ahmad bin Hanbal? Aina Abu Abdullah, ya, mana Abu Abdullah? Kunyah daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian akhbaruhu bi annahu la yuhaddis. Maka orang-orang ketika itu mengkhabarkan kepadanya bahwasanya Imam Ahmad, ya, untuk saat sekarang tidak boleh menyampaikan hadis, dilarang pemerintah, diboikot, ya, di apa namanya? Nah. Maka kemudian qala fataraktu alaihi al-bab. Ketika ditanyakan dan kemudian dikhabarkan rumahnya Imam Ahmad, ya, Baqi bin Mukhallad ini datang ke rumahnya Imam Ahmad. Kemudian diketuk-ketuk pintunya, ya. Naam. Wa talabtuhu fa aba, apa? Naam. Ketika saya ketuk pintunya, pertama Imam Ahmad tidak mau menerima. Wa qultu lahu, kemudian saya katakan kepadanya, ana talibul ilm, ataitu minal maghrib. Saya seorang penuntut ilmu. Saya jauh-jauh datang dari maghrib, dari arah barat, ya. Qala lahu al-Imam Ahmad min Afrika, apakah kau dari Afrika? Karena Afrika sebetulnya sebelah baratnya, so apa namanya, Arab, ya, jazirah Arab. Maka qala la, tidak, bukan, abadu, lebih jauh lagi, ya. Idza arada Afrika qata'na lahal bahr, ya. Dari Afrika kalau menuju ke negeri saya, apalagi mengarungi samudra lagi, ya, naik kapal lagi, lebih jauh lagi daripada itu. Ana min Andalus, saya dari Andalus, dari, ya, Eropa, ya, dari Spanyol. Qala marhaban bika, qala ma turid, ya, selamat datang, kata Imam Ahmad. Apa yang kamu inginkan? Maka kemudian dikatakan, wallahi ma ataitu illa an akhudh al-ilma anka. Demi Allah, tidak ada yang saya inginkan datang ke sini kecuali ingin mengambil ilmu darimu. Faqala lahu Imam Ahmad, kemudian Imam mengatakan, la'allaka sami'ta ma 'alayya min anni la uhaddis, ya. Mungkin kamu pernah mendengar bahwasanya saya ini dilarang untuk menyampaikan hadis, ya. Qala walakin uridu al-hadis wahdi. Tetap, ya, walaupun seperti itu, ya, semangatnya belum tidak pupus sampai seperti itu, ya. Tetap usahakan bagaimana sampai saya bisa mengambil hadis darimu, wahai Imam, ya. Ya. Biarlah saya, yang lain enggak usah, biar saya saja, kata Baqi bin Mukhallad ini. Naam. Wa qala hu Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad mengatakan kepadanya, bi syartin, ya, dengan satu syarat. Qala istarid ma badalak. Ya, terserah. Mau syarat apa saja saya akan lakukan. Naam. Kemudian dikatakan Imam Ahmad, an la tajlisa fi halaqatin min halaqat al-ilm, ya. Kamu tidak boleh duduk pada satu halaqah daripada halaqah ilm. Memang dilarang, ya, ketika itu. Maksudnya tidak boleh duduk bermajlis. Naam. Faqala laka masyarita. Maksudnya bertemu dengan Imam Ahmad itu bukan pada halaqah. Ya, tidak, jangan duduk bersama-sama pada satu halaqah mengambil hadis, jangan. Karena seperti itu nanti ketahuan, dilarang, ya. Maka Baqi bin Mukhallad mengatakan, "Eh, terserah, ya. Sesuai dengan apa yang kamu syaratkan." Maka Imam Ahmad mengatakan, "Idzan itini kulla yawmin ala hayati sa'il." Kalau begitu, kamu datang kepada aku supaya tidak dicurigai, ya. Setiap hari kau datang kepada aku, ya, menyamar sebagai pengemis. Menyamar sebagai pengemis, ya. Kemudian ثم اترك الباب فاذا خرجت اعطيتك خبزا وما الخبز حديثا او احاديث ya. Kemudian apa? Apabila kamu menutup pintu, kata Imam Ahmad, dan apabila saya keluar, saya akan memberikan kamu roti. Dan pada roti itu ada satu hadis atau dua hadis. Satu hadis atau beberapa hadis. Nah, dan demikian sampai bertahun-tahun. Bayangkan. Ya. Demikian keadaannya sampai bertahun-tahun belajar. Nah, sampai kemudian datang ya Khalifah Al-Mu'tasim Billah, yang kemudian ya membebaskan Imam Ahmad untuk kemudian bisa menyampaikan hadis sebagaimana biasanya. Namun untuk melewati itu ya, betapa sabarnya Baqi bin Mukhallad untuk mendapatkan hadis ya. Maka demikian ya, setiap datang kata-kata ya al-ajr ra'akallah, maksudnya pahala itu orang-orang apa, bahkan ketika itu pengemisnya minta sedekah ya, al-ajr pahala-pahala, semoga engkau dapat apa, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu caranya pengemis waktu itu. Ya, maka seperti itu pula siapa? Baqi bin Mukhallad untuk mendapatkan hadis dari Imam Ahmad. Nah. Jadi dari sini kita lihat semangat yang luar biasa yang patut untuk kita kemudian jadikan sebagai tauladan, kita contoh, dan mudah-mudahan ya bisa mendapat kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang didapatkan oleh para sahabat terdahulu. Kemudian perkara berikutnya dari kisah-kisah riwayat salaf dalam menuntut ilmu, itu sunnatus salaf fi talabil ilm, ya. Keinginan yang kuat atau tekad yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Maksudnya ini dalam perkara apa namanya? Belajarnya. Jadi betul-betul dalam belajar itu sangat sangat semangat. Kalau tadi ya usaha dengan menempuh rihlah. Maksudnya himmah salaf ini memang dia apa namanya agak luas. Ya. Namun sini kalau kita bacakan, dia berkaitan dengan cara belajar yang mereka lakukan yang menunjukkan semangat yang luar biasa ketika menuntut ilmu. Jadi ada seseorang yang bernama Nu'aym Al-Mudhir, itu bermajlis atau mengikuti majlisnya sahabil jalil, sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu sebanyak 20 tahun. Ya, 20 tahun bermajlis dengan Abu Hurairah mutawaliya terus menerus, tidak putus-putus selama 20 tahun. Ya, fa asbaha min akhasi talamidhi. Kemudian Nu'aym Al-Mudhir ini dia menjadi murid yang khusus, ya, murid yang istimewa di sisi Abu Hurairah. Sebagaimana dalam kitab Siyar Alam An-Nubala, ya, pada juz yang kelima, halaman yang ke-227. Kisah yang lainnya tentang Abdullah bin Nafi'. Abdullah bin Nafi' itu bermajlis dengan Imam Ahmad selama 35 tahun. 35 tahun. Berarti ya hampir seumur dengan saya ya. Anunya apa namanya? Waktu menuntut ilmunya. Nah. Selama itu ya. Nah, itu dipakai untuk bermajlis bersama Imam Malik. Sebagaimana dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala juz yang ke-8 halaman 108. Al-Imam Al-Mazani rahimahullah taala ya. Annahu qara'a kitab ar-risalah fi usul fiqh li Syafi'i 50 marrah ya. Beliau ini ketika belajar itu membaca kitab risalah Imam Syafi'i sebanyak 50 kali. Ya, maksudnya dipelajari, dipahami, ditelaah, ya diambil faedah-faedahnya sampai 50 kali. Nah. Jadi maksudnya ini juga satu tips ya. Cara belajar itu ya seperti itu, ya. Jangan habis dipelajari enggak pernah lagi buka-buka. Tetapi apa? Diulang-ulang. Nah. Misalkan kalau bermajlis, ya, pada salah seorang syekh, kalau dia belum paham, maka kita ulang lagi, tidak apa-apa. Walaupun sampai, ya, menghabiskan bertahun-tahun untuk seperti itu. Kalau dia belum paham, terus seperti itu, ya. Sebagian menjelaskan tentang Imam Ahmad itu membahas kitab haid, maksudnya apa? Mempelajari kitab haid itu sebanyak apa? 9 tahun. Selama 9 tahun terus-terus dia ulang-ulang tentang kitab haid. Maksudnya untuk memahami dengan benar masalah haid ini, Imam Ahmad sampai membutuhkan 9 tahun sampai faham betul tentang kitab haid. Ya, bayangkan. Seorang imam. Kita ini ya bukan imam, bukan apa, bukan itu, malah tidak seperti itu. Semestinya ya, lebih semangat lagi, ya. Namun itulah yang membedakan antara salaf dan khalaf. Nah. Demikian pula Abdullah bin Muhammad, ya, faqih Irak, seorang faqihnya, ya, ahli fikihnya, ya, orang-orang di Irak, tala'a kitab al-mughni 23 marrah. Itu menelaah, mempelajari dengan seksama kitab Al-Mughni Ibn Qudamah sebanyak 23 marrah, 23 kali dibolak-balik kitab Al-Mughni, ya, sebagaimana dalam kitab Dhalil Tabaqat Al-Hanabilah. Nah, kemudian kisah yang lainnya yaitu kisah yang berkaitan dengan taufir salaf li ba'dihim wa tarkihim al-hasad. Bagaimana kaum salaf itu tidak saling hasad terhadap sesama para thullabul ilm, ya. Mereka saling menghormati, saling taukir, memuliakan di antara mereka, ya, wa tarkihim hasad, dan berusaha untuk meninggalkan hasad, tidak mau hasad pada teman yang lainnya. Nah, ini juga menimpa kebanyakan para thullabul ilm. Ini yang bagi yang pernah di ma'had, ya. Tak ada persaingan, ya. Maka hendak dijadikan persaingan yang sehat. Jangan sampai, ya, tidak apa namanya, berusaha untuk menjatuhkan temannya, ya, dengan apa namanya, mengundur dalam majlis atau bagaimana. Jangan. Tetapi lihat bagaimana para salaf terdahulu dalam masalah ini, itu ada satu teladan yang amat sangat mulia. Dikatakan oleh Ibnu Qasim, dia mengatakan sami'tu Malikan wa huwa yadhkuru anna rajulan ra'a fi ma yara Na'im fi khilafati Abi Bakar. Ini maksudnya kisah tentang bagaimana Umar bin Khattab itu sangat menghormati Abu Bakar, ya, padahal ya kemuliaan yang ada di antara mereka itu sangat besar, ya, tapi Abu Bakar amat sangat menghormati, ya, apa, Umar bin Khattab sangat menghormati Abu Bakar. Disebutkan dalam satu kisah ini bahwasanya Imam Malik menyebutkan ada seseorang itu melihat dalam mimpinya, ya, yang mana orang itu hidup di zaman khilafahnya Abu Bakar. Dia lihat dalam mimpinya itu bahwasanya kiamat sudah terjadi, ya, telah terjadi kiamat, dan kemudian orang-orang ketika itu sudah dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Kemudian orang itu dalam mimpinya ketika dikumpulkan pada mahsyar, dia melihat Umar bin Khattab, yang mana ketika itu Umar bin Khattab itu berada di posisi yang sangat dimuliakan, ya, yang kemudian orang-orang pun itu datang kepadanya. Kemudian, ya, dia berkata, bima fadla Umar bin Khattab an-nas, ya, dengan apakah Umar bin Khattab itu sampai lebih diutamakan daripada manusia yang lainnya. Maka dikatakan kepada orang tersebut dalam mimpinya, ya, bil khilafati wa syahadati wa annahu la yakhafu fillahi lawmata la'im. Ya. Umar bin Khattab itu mendapatkan keutamaan seperti ini karena kekhilafahan yang dia pimpin dan syahadah, kesaksian tentang agama yang lurus yang ada pada Umar bin Khattab, dan dia termasuk orang yang la yakhafu fillahi lawmata la'im. Tidak takut, ya, fillah karena Allah Subhanahu wa taala, atau tidak takut celaannya orang-orang yang mencela karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mimpi ini datang di pagi hari, datang kepada Umar, yang mana ketika itu ada Abu Bakar. Jadi Umar dan Abu Bakar ketika itu sedang duduk-duduk. Kemudian orang ini datang dan mengisahkan tentang mimpi yang dia sampaikan, ya. Ketika selesai ya kisah yang dia sampaikan tentang mimpinya itu, Umar kemudian ya marah dan mengatakan kepada tukum, ya, ahlamul na'im. Ya, mimpi wahai tukang mimpi, apa bangun. Mesti pergi ya. Pergi wahai tukang mimpi. Kemudian setelah itu ya ada kejadian setelah itu. Kemudian beberapa hari kemudian Umar berkata kepada orang tersebut, ya, "Ama kunta tastahi an tadhkura fadilati min majlis Abi Bakar wa huwa fihi qa'idun?" Ya. Kamu tidak malu, kata Umar bin Khattab kepada orang tersebut, ya, menyampaikan keutamaanku di hadapan Umar, apa, di hadapan Abu Bakar. Maksudnya hal ini bisa membuat beliau tersinggung, jangan seperti itu kamu, ya. Jadi apa, Umar bin Khattab tahu diri, ya, walaupun dia memiliki keutamaan, tapi jangan disebut-sebut orang yang jauh lebih memiliki keutamaan daripada dirinya, supaya menghilangkan apa rasa, ya seperti itu, rasa ya permusuhan atau sampai bersaing dan yang lain-lain daripada sifat yang tidak bagus yang bisa terjadi akibat daripada perbuatan orang tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana kaum salaf dalam perkara ilmu mereka saling menjaga wibawa, menjaga perasaan, jangan sampai menyinggung perasaan saudara yang lainnya. Bersaing boleh bersaing, tapi jangan sampai yang menjatuhkan sahabat yang lainnya, ya. Dan bagi mereka yang punya pengalaman di pondok-pondok itu, mereka rasakan hal seperti ini, ya. Nah, jadi hendaknya taukir, harus menghargai orang lain. Kemudian kisah yang lainnya tentang perkara ini, ya, sebenarnya disebutkan dan memang ini terjadi dalam menuntut ilmu, ya. Dan di antara salaf ada teladan dalam masalah ini. Kisah yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, ya, As-Samtu wa Hifdzul Lisan, dia mengatakan anna Sa'dan wa Khalidan radhiyallahu anhuma kana bainahuma kalam fa dhahaba rajulun yaqa fi Khalidin inda Sa'din wa qala muh inna ma bainana lam yablug dinana. Disebutkan bahwasanya ada perselisihan yang ada bersama Sa'ad dan Khalid, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Al-Walid. Kedua sahabat ini ada perselisihan di antara mereka, ya. Kemudian datang orang itu membicarakan tentang Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kemudian Sa'ad bin Waqqas marah dan mengatakan pada orang tersebut, ya, "Muh, ya, pergi kamu atau diam, ya. Inna ma bainana, sesungguhnya apa yang ada di antara kami itu belum sampai dalam perkara agama, itu masalah pribadi. Jangan kau sebut-sebut di sini, ya. Belum sampai dalam masalah agama, tidak perlu kau sebut-sebut. Ini masalah pribadi. Ya, menjaga sekali, ya, kehormatan diri sahabat yang lainnya. Nah, ya semestinya seperti inilah para talibul ilm ketika menuntut ilmu. Juga disebutkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya. Yang mana beliau pernah menguji dengan Syafi'i, ya, menguji dengan sifat yang baik dan mendoakan dan menyebutkan keutamaannya, menyebutkan tentang kepribadian yang baik yang ada pada diri Imam Syafi'i, ya. Kemudian sampai satu ucapan dari sebagian yang hadir, ya, bahwasanya ada daripada imam-imam yang lainnya, ya, disebutkan nama imam-imam yang lain tersebut, ya, fulan dan fulan, mereka itu mencela tentang perkara Imam Syafi'i, ya. Maka kemudian Imam Ahmad, ya, bersikap adil dan cerdik dalam menghadapi situasi seperti ini, karena dia ucapkan di depan umum seperti itu, ya. Nah, maksudnya orang itu berbicara masalah ini, menyebutkan tentang ada ulama lain yang mencela Imam Syafi'i, maka ya beliau bersikap cerdik ketika itu dan berkata kepada orang-orang yang ada sekitar majlis tersebut, Imam Ahmad mengatakan, ketahuilah wahai rahimakumullah, wahai ya para ikhwah, semoga kalian mendapatkan rahmat, kata Imam Ahmad, sesungguhnya seseorang dari ahli ilmu apabila mereka mendapat kurona, orang-orang yang semisal dengannya, ya, maka orang-orang lainnya itu akan hasad kepadanya dan dia akan melemparkan kepadanya hal-hal yang bukan dari orang yang mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Maka dia mengatakan wali satu khuslati satu khuslatu fi ahli ilm, ya, sungguh buruk kepribadian atau sifat ahli ilm kalau ada seperti ini, ya. Jangan sampai hasad, ya. Hasad yang baik adalah hal yang namanya gibah, ya, sampai tidak ada niat untuk menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Kalau seperti ini namanya hasad, ya, tanpa ada niatan, ya, untuk apa, dia mengharapkan supaya apa yang didapatkan oleh saudaranya itu hilang dari saudaranya dan hanya dia yang merasakannya, ini namanya hasad. Tapi kalau gibah, ya tidak, ya, tetapi ya ingin juga berusaha seperti apa yang telah didapatkan oleh saudaranya yang lainnya, ya. Nah, kata Nabi SAW, la hasada illa fi isnain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara, ya, tentang perkara ilmu dan perkara harta. Perkara ilmu, ya, dia ingin mendapatkan ilmu sebagaimana ilmu yang ada pada saudaranya yang lainnya. Maka seperti itulah seharusnya para talibul ilm. Maka kita tekankan lagi di sini apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad di sini, bi'satul khuslatu min fi ahli ilm. Bahwasanya amat sangat jelek sifat ahli ilm apabila ada sifat hasad pada dirinya. Nah, maka contoh yang diberikan Imam Ahmad itu tidak demikian. Di seorang imam, ya, seorang qudwah, ponak-ponutan, menunjukkan beliau, ya, menghargai dan menghormati ulama yang lainnya yang semisal dengannya dalam perkara ilmu. Sufyan bin Uyainah juga menyebutkan kisah salaf dalam perkara ini, ya, di mana beliau Sufyan bin Uyainah ini ditanyakan tentang satu masalah yang mana ketika itu ada bersama seorang imam Ibnu Wahab, ya. Imam Ibnu Wahab ini Syekhul Misr. Dia ulamanya ulama yang besar di kota Mesir, ya. Kemudian ada orang bertanya kepadanya, maka ketika itu Sufyan bin Uyainah itu bisa bersikap adil, bersikap cerdik ketika itu, ya. Dia tahu bahwasanya ada bersamanya seorang alim yang lainnya, maka diarahkan pertanyaan tersebut kepada ulama yang lainnya, dan dia mengatakan, hadza syekhu Misr, ya, hadza syekhu ahli Misr, yukhbiru an Malikin bikada, ya, dia akan mengkhabarkan kepadamu dari Imam Malik tentang apa yang kamu tanyakan ini. Maksudnya, ya, seperti ini, ya, kalau ada orang yang alim yang lain di antara kita, ya, jangan buru-buru kita kemudian, ya, menjawab pertanyaan apa, tapi, ya, para salaf terdahulu itu tidak demikian, ya, dia lebih mendahulukan yang lainnya, ya. Para sahabat juga seperti itu, ya, ketika ada pertanyaan maka, ya, ditanyakan kepada yang lainnya. Bagaimana Umar bin Khattab ketika menanyakan apa, ketika membahas tentang tafsirnya surat An-Nasr, jika dia Rasulullah, ya, itu didatangkan Abdullah bin Abbas yang mana ketika itu masih amat sangat muda sekali, amat sangat kecil, ya. Nah, tapi dia tahu bahwasanya ini bukan anak sembarangan ini, ya, ini ilmunya luar biasa dan mendapatkan keberkahan doa dari Nabi SAW, ya, tentang ta'wil daripada tafsir daripada patut ada dalam perkara menuntut ilmu yang salah satu juga dilakukan oleh para talibul ilm, para penuntut ilmu, adalah tentang muhasabatun nafs, hendaknya, ya, selalu mengoreksi, ya, contoh tauladan dari para kalangan salaf rahimahumullah ta'ala. Sebutkan Ya'la bin Ubaid pernah berkata, ya, dakhalna ala Ibn Sawqah faqala ya ibn akhi uhadithukum bihadithin la'allahu yanfa'ukum, ya. Pernah kami masuk ke rumahnya Ibn Sawqah, tentunya dalam bermajlis, ya, bermajlis ilmu, ya. Kemudian Ibn Sawqah ketika itu memberikan nasihat kepada para thullabul ilm ketika itu. Dia mengatakan, ya bun akhi, wahai saudara, wahai anak saudaraku. Ini satu ya, istilah panggilan yang amat sangat sopan. Ya, menganggap keponakan semua anak-anak muridnya dianggap keponakan. Ya, uhadditsukum bi haditsin la'allahu yanfa'ukum. Akan saya sampaikan kepada kamu satu hadis, semoga hal ini bermanfaat bagi kalian. Faqad nafa'ani, yang mana nasihat ini juga telah memberikan manfaat kepadaku. Qala lana, maka kemudian ya Ibnu Sauqahum hafidhin kiraman katibin anil yamin wa nishimal qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dikatakan bahwasanya ya ada suatu perkataan yang disampaikan oleh Atha' bin Abi Rabah, kata Abu Sauqah, sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk muhasabah. Ya, sungguh ya, orang-orang sebelum kalian, maksudnya kalangan salaf dari para tabi'in dan para sahabat dahulu, mereka itu menganggap fudhulul kalam, terlalu banyak bicara itu ya, selain apa yang diucapkan daripada kitab Allah atau perkara amar ma'ruf nahi munkar atau pembicaraan yang tentang ma'isyah, kehidupan yang memang harus dibicarakan ya, maka selain itu dianggap fudhulul kalam, dianggap sebagai apa, terlalu banyak berbicara, terlalu berlebihan, tidak perlu, dan ini akibatnya buruk ya, bisa-bisa nanti ya dihitung oleh para malaikat dengan amalan yang sia-sia, tidak ada apa-apanya. Nah, jangan sia-siakan waktu kita seperti itu, kata Atha' bin Abi Rabah. Ya, apakah kamu ingkari, kata Atha' bin Abi Rabah sebagai nasihat bagi para thullabul ilm, apakah kalian mengingkari bahwasanya kalian itu dihawasi oleh hafidin, ya, para malaikat yang menjaga, kiraman katibin, yang mulia kedudukannya, lagi katibin mencatat semua apa yang kalian lakukan. Ya, anil yamin wa nishimail qa'id. Mereka duduk mengawasi di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya. Tidak satu pun lafaz yang keluar dari ucapan kamu kecuali ada raqib, ada pengawas, lagi atid, lagi mencatat. Ya. Ama yastahi ahadukum law nushirat sahifatuhu allati umliya sadruhu naharihi fadrona harihi wa laysa fiha syai'un. Ya, apakah kalian tidak malu nanti kalau disebarkan isi daripada sahifah, catatan amalan kalian nanti, yang mana ketika diimlakkan, ketika disampaikan, mulai dari apa, awal siang, ketika nanti ternyata yang disampaikan itu laysa fiha syai', tidak ada apa-apanya. Ya, maksudnya muhasabah bagi thullabul ilm, betul-betul ya menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Dia harus introspeksi dirinya, apa yang selama ini sudah didapatkan dari ilmu. Jangan hanya dia ternyata ya di pondok hanya banyak bicara saja, tidak pernah menghafal, ya tidak pernah seperti ini, tidak pernah seperti ini, tidak ada usahanya pun dalam perkara ilmu ini. Ya, walaysa fiha syai'un min amri akhirati, yang mana nanti ketika dibacakan di hari akhirat catatan amalannya, tidak ada satu pun dari perkara akhirat. Ya, nah ini. Jadi betul-betul kita memanfaatkan waktu, ya. Dan dari sini kita pahami para salaf dahulu, mereka senantiasa seperti ini, selalu muhasabah dan muhasabah, selalu mengintrospeksi diri mereka sejauh mana ya apa yang telah didapatkan dari usaha mereka thalabul ilm. Apakah hanya amalan sia-sia ataukah ya mereka isi dengan kesungguhan dan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Nah, kisah yang lainnya juga tentang perkara ini, tentang perkara muhasabah, ya, bahwasanya apa, ada satu kaum, mereka itu yang memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Maka ketika didengarkan pujian ini oleh Abu Bakar, maka kemudian dia cepat-cepat introspeksi sejauh mana pujian itu cocok bagi dirinya. Dia tidak kemudian apa tersanjung dengan pujian tersebut, ya, sampai kemudian terucap satu doa yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq ini, yang mana bunyi doanya adalah, Allahumma anta a'lamu bi fi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum faj'alni Allahumma khairan mimma yahsabuna wa la tu'akhidhni bima yaquluna waghfir li bi rahmatika ma la ya'lamun. Ya, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang lebih mengetahui tentang diriku daripada diri saya sendiri. wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Dan saya lebih mengetahui tentang diri saya daripada mereka. Faj'alni ya Allahumma khairan mimma yahtabun. Ya Allah, jadikanlah ya kebaikan, ya Allah, jadikanlah saya lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah kamu menyiksa saya ya dari apa yang mereka telah ucapkan. Maksudnya sampai dengan adanya pujian tersebut, akhirnya dia ya tersanjung dan besar kepala dan kemudian merasa sombong dengan hal tersebut, ya. Kalau ada sampai seperti itu, ampunilah saya. Birahmatika ma la ya'lamun, ya. Dan ampunilah saya ya Allah dengan sifat kasih sayang yang ada pada dirimu, ma la ya'lamun, dari apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Nah, jadi ini juga bentuk muhasabah, bentuk introspeksi diri dalam menuntut ilmu. Hendaknya ada bagi setiap thalibul ilm usaha seperti ini, ya. Sejauh mana usaha yang menuntut ilmu, ya, apa yang sudah didapatkan, ya. Dan jangan dia berbangga dengan apa yang ada pada dirinya dari apa-apa yang telah dia usahakan ketika menuntut ilmu. Kemudian perkara berikutnya adalah tentang hirsus salaf ala al-hudur fil masjid. Ya. Semangatnya kaum salaf untuk senantiasa hadir di masjid. Karena thalibul ilm dengan masjid itu tidak bisa dipisahkan. Penuntut ilmu tempatnya itu di masjid. Diamalkan semua ilmu yang didapatkan itu kebanyakan ya amalannya itu praktiknya itu di masjid. Ya. Ayo. Maka bagaimanakah kaum salaf tentang hal ini? Bagaimana mereka perhatikan ya perkara masjid ini dalam menuntut ilmu mereka? Waqi' bin Jarrah mengatakan, kana al-A'mash qariban min 70 sanah lam tafutthu takbiratul ula. Al-A'mash, seorang ulama salaf ya, kira-kira 7 tahun lamanya ya tidak pernah ketinggalan takbiratul ula. 7 tahun tidak pernah ketinggalan takbir pertama, takbir ihram. Maksudnya apa? Dia sangat perhatikan perkara solatnya. Dia sangat perhatikan perkara ya ibadahnya dan perkara masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang ada isyarat kita belajar itu di masjid. Ya. Mastama qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indahu. Dan satupun kaum yang berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah yaitu masjid, ya, yang mana mereka ya yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, yatadarasuna bainahum, saling tadarus, saling mempelajari Al-Qur'an di antara mereka, ya, kecuali ada Allah akan ya turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, dan Allah liputkan kepada mereka kasih sayangnya, dan para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan berbangga-bangga kepada mereka, menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji dan membangga-banggakan dengan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang lainnya. Nah, dan juga perlu kita pahami ya bahwasanya amalan salat ini adalah amalan yang amat sangat penting. Karena awwalu ma yuhasibuhul 'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Perkara yang paling pertama dihisab ya dalam perkara amalan itu adalah tentang salat. Atau amalan yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu perkara salat. Memang ada perkara-perkara yang juga didahulukan, itu perkara tentang apa? Tentang qadha, tentang perselisihan yang ada di antara manusia. Itu juga ada, ya. Ada juga ya, kalau masalah itu adalah masalah yang pertama kali dalam 6. Yang jelas ada permasalahan yang memang didahulukan untuk dihisab. Ya, kalau perkara al-qadha, keputusan tentang perselisihan yang ada, ya ada yang didahulukan. Adapun perkara amalan ini, maka pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya. Dan apabila bagus salatnya, maka bagus seluruh amalannya. Maksudnya apa? Salat sebagai sandaran penilaian baik tidaknya agama seseorang. Ya. Kalau ini lihat baik akhlak atau tidaknya seseorang, lihat perkara salatnya. Faham ini ya? Nah, kalau salatnya tidak bagus, itu alamat yang lainnya juga tidak bagus. Ya, perkara agama yang lainnya tidak bagus. Karena salat merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menjaga amanah ini, maka berarti dia juga bisa menjaga amanah yang lainnya. Maka kaum salaf dalam perkara salat ini, sebagaimana telah kita bacakan tadi, itu amat sangat luar biasa. Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala itu pernah mengatakan, "Ma nudiya bis-salati min 40 sanatan illa wa Sa'id fil masjid." Ya, ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada panggilan untuk salat sekalipun semenjak 40 tahun lamanya kecuali Sa'id ya bin Musayyib itu sudah ada di masjid. Maksudnya bersegera dan sudah ada di masjid. Maksudnya sebelum ada azan dia sudah di masjid. Saking ya kuat yang menjaga amalan seperti ini. Ya. Betul-betul sangat mengutamakan amalan seperti ini. Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwasanya ma uqimatish shalah mundu aslamtu illa wa ana ala wudu'in, ya. Tidaklah ya diikomatkan salat itu ketika saya semenjak saya masuk Islam katanya, kata Syabi, kecuali saya sudah berwudu. Maksudnya sudah siap untuk salat, sudah ada di masjid. Nah, kalau mau ikomatkan sudah, berarti belum takbiratul ihram, dia sudah di masjid. Maksudnya tidak pernah terlambat salat, selalu sudah hadir di masjid. Nah ini, maka apa katanya dengan talibul ilm? Tentunya ya ini, ya masjid dan para talibul ilm itu tidak bisa dilepaskan, ya saling berkaitan. Dia harus memperhatikan perkara masjidnya, harus dia semangat untuk selalu hadir di masjid, menyampaikan dars, ya, mengambil ilmu itu semua di masjid. Maka hendaknya masalah ini harus diberikan apa namanya, harus diutamakan. Perkara berikutnya adalah tentang hirsus salaf ala ta'limi ahlihim wa auladihim. Bahwasanya para salaf juga semangat memperhatikan masalah ta'lim, maka memberikan pelajaran kepada keluarga dan anak-anak. Para thullabul ilm, ya jangan hanya dia saja yang belajar. Ini wakil itu menggambarkan seperti ini, ya. Kadang orang yang belajar itu tidak memperdulikan anak dan keluarganya, ya. Tidak mengajarkan anaknya hadis, tidak apa namanya. Nah, seperti ini. Tapi kalau salaf tidak seperti itu. Mereka amat sangat memberikan perhatian tentang ta'lim ahlihim, perkara mengajarkan agama kepada keluarga mereka. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, babu ta'lim rajuli amatahu wa ahlahu. Ya. Membuat satu bab dalam kitabnya Sahih Bukhari, yaitu apa? Ta'lim rajul, bab tentang seseorang itu hendaknya memberikan pengajaran kepada amatahu, kepada budaknya. Bayangkan budak saja harus diajari, ya. Wa ahlahu, dan kepada keluarganya. Ya. Tsumma saqa isnadahu ila Abi Musa al-Asy'ari, kemudian hadis itu beliau sampaikan beserta sanadnya sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, yang mana kemudian Rasulullah SAW bersabda, salasatun lahum ajran. Ada tiga orang dia mendapatkan dua pahala. Rajulun min ahli al-kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seseorang yang beriman seorang ahli al-kitab, ya, seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan juga beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, kita selesaikan ini, ya. Kemudian apa? wal abdul mamluku idza adda haqqallah wa haqqo mawalihi. Dan golongan yang kedua yang mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang apa, seorang hamba yang mamluk, yang dikuasai oleh majikannya, yang dia itu adda haqqallah, dia berusaha untuk menunaikan haknya Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, wa haqqo mawalihi, dan juga menunaikan hak majikannya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Wa rajulun kanat indahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. Itu seorang hamba atau seseorang yang memberikan pelajaran agama kepada amah, kepada budak perempuannya, ya, mengajarinya adab dan mengajarkannya ilmu, ya, dan dia berusaha untuk berlaku baik dalam dalam perkara pengajaran ini, kemudian dia bebaskan dan dia nikahi, maka dia mendapatkan dua pahala. Syahid dari hadis ini, ya, berarti apa? Kalau perkara amah saja, perkara budak saja perlu diperhatikan pengajarannya, tentu lebih utama lagi kalau keluarga. Jauh lebih harus kita perhatikan untuk memberikan pelajaran kepada keluarga kita. Ya. Kemudian disebutkan kisah-kisah bagaimana Nabi SAW itu mengajarkan Ibnu Abbas, ya, masjidus salah, tempat salat yang benar, ketika Nabi salat, kemudian Ibnu Abbas datang ikut ingin berjamaah bersama Nabi dan berdiri di samping kiri Nabi, kemudian ya ditarik telinganya, kemudian jadikan di sebelah kanan. Itu juga bentuk pengajaran, ya, tidak kemudian dibiarkan begitu saja sampai selesai baru dicaya, tidak, tapi ya secepat mungkin langsung diajarkan yang benar bagaimana. Nah, juga ya bagaimana kisah Nabi mengusirkan kepada para sahabat, ya, agar yang mana para sahabat ini belajar bersama Nabi 20 hari karena mereka jauh, ya, kampungnya, datang ke Madinah belajar sama Nabi 20 hari, ya. Jadi mereka kurus tapi untuk belajar, ya, meninggalkan 20 hari. Nah, itu kemudian ketika Nabi melihat kerinduan yang ada pada mereka, ya, merindukan keluarga mereka, ya, suruh kembali, oh, kembali saja, ya, kembali dan jangan lupa ajarkan keluarga kalian. Dipinjamkan Nabi untuk mengajarkan keluarga. Jadi harus diperhatikan masalah keluarga ini, bagaimana pengajarannya. Nah, dan kisah-kisah yang lainnya yang juga banyak, cuma waktu kita tidak cukup di sini, ya. Dan ada lagi satu pembahasan lagi, kisah salaf, bagaimana semangat salaf dalam perkara perhatian mereka terhadap tulab, ya, para murid-muridnya. Ini juga perlu dibahas, tapi karena waktu yang tidak sempat, maka insya Allah pada kesempatan yang lainnya, dengan pembahasan yang lain juga, bisa kita singgung masalah ini insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, dari Ikhwa Bandung, ya, Ustaz mohon saran tahapan ilmu apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apakah ada target tertentu yang harus dicapai oleh anak-anak kita? Nah, tentunya perkara yang paling penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah perkara tentang hak Allah Subhanahu wa taala, tentang perkara tauhid, ya. Nah, sebagaimana hal ini diisyaratkan dari hadis Nabi SAW, itu hadisnya Abdullah bin Abbas, yang mana Nabi SAW bersabda, ya gulam ini u'alimuka kalimat, wahai anak kecil. Nah, ini kan anak kecil, ya, bin Abbas ketika itu masih kecil, ya, ini u'alimuka kalimat, saya ajarkan kamu beberapa kalimat, dan ternyata kalimat ini, ya, tentang apa? Ihfadillah yahfad, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Nah, di sini penjagaan ini adalah tentunya penjagaan yang paling besar yang wajib dan paling wajib untuk dijaga oleh para hamba-hamba Allah adalah berkaitan dengan hak-hak Allah, perkara tauhid, ya. Jaga supaya tidak berbuat kesyirikan, ya. Nah, ini. Dan kemudian setelah itu mengingatkan hak-hak yang lainnya yang berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana diisyaratkan dalam wasiatnya siapa? Luqman kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jadi tahapan pertama kita ajarkan tauhid, tauhid yang benar, ya. Nah, boleh kuno setelah itu kita ajarkan ya perkara-perkara ibadah. Nah, dan tahapan-tahapannya sudah ada ya, kurikulum dari Saudi, ya, kurikulum tauhidnya, kurikulum fikihnya. Itu nggak apa-apa kita jadikan sebagai acuan ya dalam masalah ini, ya, karena hal ini sudah mujarab, sudah apa namanya, telah terbukti, karena kurikulum ini sudah berlaku sejak lama, dan dari kurikulum itu ya terlahirlah generasi-generasi yang masya Allah, ya, dan diantara mereka ada yang sudah menjadi ulama. Nah, wallahu ta'ala alam. Dari Bandung, mohon nasihat dalam menjauhi hasad. Nah, nah, tentunya hasad itu adalah perkara yang haram. Maksudnya, kalau sampai muncul hasad dalam hati kita, maka fahamilah dan kita camkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa adalah perkara yang haram. Karena Nabi Muhammad mengatakan, لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع أحدكم بيع أخيه. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling tabaqat, saling ya, saling memusuhi. Ya. Wala tadabaru, jangan saling menjauh, saling bendek, saling apa ya. Kemudian wala tanajasu, jangan saling memperdaya ya satu sama lain di antara kalian. Nah, dari sini kita pahami hal itu apa? Larangan Nabi dan larangan agama. Kalau kita paham dalam agama, maka kita berjauhi. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia menghadapi larangan-larangan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya, itu dihadapi dengan betul-betul dia jauhkan hal tersebut dari dirinya. Ini yang pertama kali harus kita pahami. Hal itu adalah perkara yang haram. Dan juga akibatnya, akibatnya buruk. Karena apa? Ketika Nabi menyampaikan hal ini, beliau isyaratkan masalah perkara ini adalah perkara yang merusak hati kita, ya, merusak hati. Kenapa? Ini adalah perkara-perkara yang mengotori hati. Yang mana dalam hadis itu juga Nabi mengatakan apa? At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Asyara ila sadrihi, beliau mengisahkan kepada dada beliau. Maksudnya apa? Kalau kalian ingin bertakwa dengan takwa yang benar, maka harus menjauhi dari larangan-larangan yang sudah disampaikan pada awal hadis tersebut. Tidak boleh hasad, tidak boleh ya memusuhi saudara yang lainnya, tidak boleh kemudian menjauhi saudara yang lainnya. Yang semua perkara ini adalah perkara yang justru merusak ketakwaan atau merusak perkara hati manusia. Karena takwa bisa diraih kalau hati ini bersih. Orang kalau tidak bersih hatinya tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita untuk membersihkan hati harus kita jauhi perkara-perkara hasad. Allah taala alam. Dari Malang. Nah, sekarang ini banyak terjadi fenomena akhwat safar tanpa mahram untuk menuntut ilmu din maupun umum. Bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya jelas haram, ya. La tusafiru mar'ah illa ma zi mahramin. Nabi mengatakan dalam satu hadis yang sahih, tidak boleh wanita itu bersafar illa ma zi mahramin, kecuali bersama mahramnya, ya. Dan itu mutlak dalam perkara apapun, ya. Nah, ini Jadi tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau ingin menuntut ilmu, hendaknya dia tempuh cara yang bagus. Karena kalau sampai dia melanggar hal ini juga mempengaruhi nanti hasilnya nanti ya. Nah, nanti tidak bagus anunya, hasilnya menuntut ilmu. Karena awalnya caranya salah. Wallahu ta'ala alam. Dari ikhwa Korea, tadi dari Malang, dari Bandung, dari Korea. Nah, bagaimana supaya menuntut ilmu bisa sukses, cepat memahami ilmu yang dipelajari. Nah, ini kayaknya sudah tadi dibahas ya sama Ustaz Ustamin, kiat-kiatnya bagaimana ya kan. Nah, jadi di situ ya. Nah, jadi jawabannya apa? Tempuhlah bagaimana para ulama dulu menempuh ilmu, ya. Bagaimana mereka menuntut ilmu? Ya, yaitu mereka mulai dengan al-mukhtasarat, kitab-kitab yang mukhtasar, ya, yang ringkas. Nah, kalau untuk apa? Tauhid, usul salasa, matan-matannya ya, Qawaidul Arba, kemudian apa lagi? Kashfus Syubhat. Ya, ada itu semua ya, kurikulumnya. Makanya dibagi itu para thalabul ilm itu, para thalabul ilm ada tiga golongan. Ya, pertama al-mubtadiin, al-mutawassitin dan al-mutamakkinin. Sebagaimana ini dibagi oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid. Ya. Nah, Bakar Abu Zaid ya. Nah, ini bagi mubtadiin tentunya ya. Intinya apa? Kita lihat kembali kitab-kitab ulama yang membahas masalah ilmu, cara-cara mereka, karena apa yang mereka sampaikan itu pengalaman mereka sampai bisa jadi ulama. Jadi ya, kalau kalian mau jadi ulama seperti mereka, maka tempuh apa yang mereka telah ya bocorkan rahasia mereka, nah, tentang masalah tersebut. Jadi insya Allah itu bisa sukses. Nah, tentunya juga dibarengi dengan naun itu tadi, ikhlasun niyah, bersabar dan himmatul aliyah. Tiga perkara ini juga harus penting, ya. Nah, inilah dari kisah-kisah yang kita sampaikan tadi. Kita dapat tiga perkara ini yang memang amat sangat lekat dalam perkara thalabul ilm. Apa tadi? Ikhlasun niyah, sabar, bersabar, dan apa? Al-himmatul aliyah, tekad yang kuat. Bolehkah akhwat menghadiri ta'lim ba'da maghrib di masjid yang dekat dengan kos atau tempat tinggalnya? Nah, tidak ada masalah ya, selama itu bukan safar. Nah, keluarnya akhwat untuk hal yang penting, hajat, tidak masalah ya. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada hajatnya. Apalagi di masjid. Masjid insya Allah tempatnya aman, tidak ada fitnah di situ ya. Tidak sebagaimana kalau di pasar saja boleh karena yang hajat, sedangkan pasar itu tempatnya setan ya. Nah, apalagi seperti di masjid taklim ya. Nah, maka tidak masalah. Kecuali kalau pergi ke tempat-tempat ya mall apa semua itu, itu tempat fitnah yang semestinya akhwat itu tidak boleh sering-sering ke sana. Ya, kecuali kalau ada hajat. Ikhwat juga begitu ya, bukan hanya akhwat saja. Nah, bagaimana utamanya untuk melakukan salat sunnah di rumah? Dan Sa'id bin Sa'id yang selama 7 tahun selalu berada di masjid sebelum azan dimulai. Bagaimana mengkompromikannya? Nah, salat sunnah apa ini? Yang di rumah ini sebelum berangkat sesudah azan ya. Nah, ya jaga-jaga istilahnya apa, kalau lihat anunya kondisi rumahnya, kalau rumahnya agak jauh dari masjid ya, kalau dia kira-kira tidak sampai terlambat dia dan bisa dapat apa sebelum azan ya. Wallah alam ini. Nah, ini kembali kepada pandai-pandainya kita mengatur waktu saja. Nah, wallah alam. Dan pertanyaannya, bagaimana jika ilmu yang kita telah dapatkan dari pelajaran ustaz saat kita sampaikan pada orang lain agar ia pun mengetahuinya, membuat orang lain tersebut menganggap kita sebagai orang yang sok tahu dan malah mengatakan jangan sok suci. Nah, yang ditanyakan apa ini? Kalau memang dapat seperti itu ya bersabar saja ya. Nah, memang itulah sunnahnya, apa sunnatullah bagi orang yang menyampaikan kebenaran. Nah, jangankan kita, nabi saja seperti itu ya. Nah, banyak saja komentar-komentar yang tidak enak yang kita dengarkan dari orang-orang yang kita sampaikan kebenaran kepadanya. Dan itu satu cobaan ya, tidak seni apa tidak apa istilahnya, kurang begitu terasa nikmatnya kalau kita menyampaikan dakwah itu tidak ada istilahnya hal-hal seperti ini yang kita hadapi ya. Nah, ini membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak apa namanya berbekal dengan ilmu yang benar. Karena kalau tidak dengan ilmu maka tentunya kita akan bingung menghadapi hal seperti ini. Wallahu taala alam. Nah, apakah benar jika kita sulit menerima atau menghafal suatu ilmu berupa hadis atau doa atau pelajaran lain berarti kita memiliki banyak dosa? Apa yang harus dilakukan agar mudah menerima ilmu? Jadi apa namanya, dosa itu dia menutup hati, sedangkan ilmu itu tepatnya di hati. Jadi kalau dosa bisa menutup hati, tentunya orang yang ingin memiliki ilmu akan sedikit apa terhambat dengan dosa tersebut. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih riwayat apa namanya riwayat Imam Abu Dawud, sabda beliau, innal abda idza aznaba nukitat yasil qalbihi naqtatus sauda. Seorang hamba ketika dia berbuat dosa maka akan apa? Tercoreng atau akan ya ada noda hitam di hatinya. Ya. Hatta idza fazi'a wastaghfara saqala qalbu. Dan apabila dia sadari hal tersebut dan dia beristighfar maka akan bersih hatinya. Faedahnya istighfar bisa membersihkan hati. Istighfar bisa membersihkan hati, ya. Ya. Wain ada, dan apabila dia ulangi, ya, kemudian wayaklu qalbuhu dan dosa itu mendominasi hatinya, maka apa? Fadzalika ron, maka itulah dia ron. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa? Kalai bal rona ala qulubim maka nu yaksibun, ya. Sekali-sekali tidak, bahkan hati mereka telah ron, keras. Sudah membatu, sudah apa telah sudah dipenuhi oleh dosa-dosa. Itu pengaruh dosa ya, bahayanya dosa seperti itu. Nah. Dan kenapa ilmu itu ada di hati? Ya, memang seperti itu ya. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Ya. Demikianlah ya ilmu itu kami turunkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Kami turunkan sedikit demi sedikit agar kami menetapkan bihi fu'adak, agar kami kokohkan ilmu itu di hati kamu, kokohkan Al-Quran itu di hati kamu. Berarti memang Al-Quran itu di dalam hati. Jadi memang benar, ya. Dan untuk mudah menerima ilmu, ya jauhi maksiat, jauhi perkara maksiat, ya. Dengan satu syair yang pernah dilantunkan oleh Imam Syafi'i, syaukau tu ilal waki ansu'in hifzi, ya. fanafahani an ya, apa? Saya pernah mengadukan tentang tidaknya hafal saya kepada Waqi' bin Jarrah, ya, murid apa guru daripada Imam Syafi'i, dan beliau menasihati aku untuk apa? Antarku ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Ya. Fa innal ilma la yu'ta lil 'asi, karena ilmu itu, apa? Al ilmu nurun wa nur la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, jadi tinggalkan perbuatan maksiat, dan untuk mudah menerima ilmu, banyak-banyak muzakarah, banyak-banyak murajaah. Nah, banyak-banyak murajaah. Nah, kata ya seorang ulama, ada saya sempat baca, lupa siapa ucapan siapa ya, bahwasanya memperkuat ilmu itu dengan cara yang mengulang-ulanginya. Itu cara untuk memperkuat ilmu kita agar tidak mudah hilang. Wallahu ta'ala alam. Nah, dalam menuntut ilmu, ilmu apakah yang paling utama yang harus dipelajari? Nah, yang paling utama adalah ilmu tentang ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Ini ma'ruf ini ya, ada di Usulus Salasah. Nah, itu yang paling utama untuk kita pelajari. Nah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah. Kemudian bagaimana cara konsisten mengamalkan ilmu yang telah dituntut? Bagaimana menghadapi jika dalam mengamalkan ada hambatan? Berlawanan dengan pendapat orang tua. Cara kita konsisten dalam mengamalkan ilmu, ya, yang telah kita tuntut ini, ya tentunya, jadi banyak caranya. Kita sering-sering, apa namanya, berkumpul dengan para orang-orang yang soleh, ya, dalam artian ya, supaya tidak futur ya. Nah, ataukah tentunya dengan cara kita menghadirkan keutamaan-keutamaan mengamalkan ilmu, dan menghadirkan bahaya daripada kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Karena ada beberapa hadis dan ayat yang memang menganjurkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dengan cara tersebut, insya Allah kita akan semangat ya untuk mengamalkan ilmu. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali ya firman Allah Subhanahu Wa Taala ya yang kita beramal. Ya, i'malu ala makanatikum inni 'amil. Ya, nah, dan banyak lagi ayat yang lainnya yang memerintahkan untuk beramal. Jadi kalau kita sadari dan pahami dengan benar bahwasanya mengamalkan ilmu itu adalah satu kewajiban, maka tentu kita tidak akan mau untuk meninggalkan hal tersebut. Dan juga cara yang lainnya, bagaimana kita bisa konsisten dalam mengamalkan ilmu adalah dengan cara menghadirkan, bagaimana kita katakan tadi, menghadirkan bahaya yang bisa ditimbulkan daripada menyia-nyiakan ilmu yang telah kita dapatkan. Ya, bahwasanya ilmu tersebut harus ada tuntutannya dengan cara mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya kalau muslim telah mengetahui ilmu agama, misalnya para wanita yang tahu bahwa ghibah itu buruk tapi masih dilakukan? Nah, ini sama saja dengan tidak mengamalkan ilmu ya. Berarti wanita tersebut ya tidak memahami tentang perkara perkara ghibah dan keburukannya. Tidak apa namanya, tidak memahami bagaimana caranya untuk bisa terhindar dari perkara ghibah. Dan tentunya hal itu ada pelajaran yang khusus tentang perkara ghibah, bagaimana kiat-kiat untuk terhindar dari ghibah, yang mana ya agak panjang pembahasannya, insyaallah pada waktu yang lainnya kita akan bahas. Apakah ada pembagian khusus tentang seorang muslim yang tahu ilmu agama tapi tidak ya, tidak amalannya, sehingga dia dikategorikan sebagai termasuk Yahudi? Nah, tidak ada seperti itu ya. Seorang muslim yang tahu agama tapi tidak diamalkan, dia termasuk kategori orang Yahudi ya. Cuma dia seperti Yahudi, dia seperti orang Yahudi, tapi dia bukan orang Yahudi. Jadi dia tetap muslim karena perkara yang mengeluarkan orang dari keislaman tidak ada disebutkan karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam. Jadi tidak bisa kita katakan sebagai bahwa yang termasuk ya, pembagian muslim sehingga dia menjadi seorang Yahudi karena tidak mengamalkan apa ilmunya. Allah Ta'ala. Bolehkah seorang wanita yang haid masuk ke dalam masjid untuk menghadiri masjid ta'lim? Ya. Allah. Nah, kita selesaikan ini apa pertanyaan yang terakhir ini. Boleh, asalkan dia tidak khawatir haidnya itu tercecer atau apa namanya mengotori masjid, karena itu adalah merupakan najis. Kalau dia bisa yakin ya bisa aman dari hal tersebut, maka boleh. Sebagaimana ya pendapat Syekh Utsaimin dan juga sebagaimana penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Jami' Ahkam An-Nisa, maka boleh untuk menghadiri majlis ta'lim. Wallahu ta'ala alam. Demikian apa yang bisa kami bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.